Yang ku rasakan ini tak jelas, membuatku pusing kepala. Perasaan yang ku rasakan ini tak tentu, nyaris ku patah hati. Kau begini, aku pun begitu adanya. Itu salah siapa? Engkau begini, aku pun begitu adanya. Itu salah siapa? Kecewa, dibilang benci, ku masih menginginkanmu. Tak tahu apa yang terjadi di dalam hatiku. Dibilang cinta, ku masih kecewa. Merindukanmu, tak tahu apa yang terjadi di dalam hatiku. Perasaan yang ku abaikan, jadi ku sayang kepada hati ini. Saja engkau begini, aku pun begitu adanya. Itu salah siapa? Kau begini, aku pun begitu adanya. Itu salah siapa? Oh, dibilang cinta, ku masih kecewa. Dibilang benci, ku masih menginginkanmu. Tahu apa yang terjadi di dalam hatiku. Dibilang cinta, ku masih kecewa. Dibilang benci, ku masih merindukanmu. Tak tahu apa yang terjadi di dalam hatiku.